Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita masih membahas bagian yang ke-15 dari kitab Firqatun Najiyah. Bagian yang ke-15 tentang syirik besar dan macam-macamnya. Macam-macam syirik besar, dan dulu sudah pernah kita sampaikan definisi dari syirik besar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Ta'ala. Dan itu batasan secara umum. Yang selanjutnya, penulis Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah menyebutkan beberapa sebabnya. Nah, beliau nyatakan macam-macam syirik besar itu karena melihat dari sebab. Macam-macam syirik besar yang beliau sebutkan di sini ada 8 macam. Itu adalah melihat dari sebab. Nomor 9, 10, 11 ini penjelasan tambahan. Kalau melihat macamnya ada 8 yang beliau sebutkan, dilihat dari sebabnya. Yang pertama adalah syirik dalam doa. Karena doa bagian dari ibadah dan bahkan inti dari ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Sehingga hadis ini memberikan kesimpulan ibadah dan doa itu sinonim, gitu ya. Ibadah dan doa itu dua kata yang sinonim. Maka ibadah disebut doa, doa disebut ibadah. Contoh ibadah disebut dengan doa, firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid itu semuanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Maknanya adalah jangan beribadah kepada selain Allah. Karena doa di situ maknanya adalah ibadah. Dan dalil bahasanya terkadang Allah menyebut doa dengan ibadah adalah firman Allah Ta'ala, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang bersikap sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa kepadaku. Karena konteks ayat berbicara tentang orang yang dia diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, tapi dia tidak mau berdoa. Ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya doamu akan aku kabulkan, aku ijabai. Sesungguhnya orang yang bersikap sombong terhadap beribadah kepadaku, maknanya adalah tidak mau berdoa kepada Allah. Sehingga syirik dalam doa sama dengan syirik dalam ibadah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali melarang para hamba berdoa kepada selain Allah. Di antaranya di surat Yunus ayat 106 Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang dia tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Makna tidak bisa memberikan manfaat berarti dia enggak bisa mengabulkan doa, tidak bisa memberi rizki. Yang dimaksud tidak bisa memberikan madarat, dia tidak bisa menjatuhkan kualat, ya. Kadang-kadang ada orang yang dia takut kepada sosok tertentu karena masalah ini bisa menimbulkan kualat. Fa in fa'alta, jika kamu melakukannya wahai Muhammad, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka berarti kamu orang yang zalim, dan orang yang zalim adalah orang musyrik. Allah juga berfirman, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati sementara dia pernah berdoa kepada selain Allah sebagai sekutunya, maka dia akan masuk neraka abadi. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan dalil yang menyatakan bahwa berdoa kepada selain Allah, baik kepada orang mati atau orang yang tidak hadir, merupakan perbuatan syirik, Allah sebutkan di surat Fatir ayat 13-14. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang kalian mintai selain Allah dalam doa kalian, mereka sama sekali tidak memiliki kitmir. Kitmir itu artinya kulit ari. Mereka enggak punya kulit ari. Kulit ari saja enggak punya, apalagi isinya. Tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalian meminta kepada mereka padahal mereka enggak bisa mendengar apa permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Dan andai pun mereka mendengar, berarti ini yang diminta orang yang hidup. Mastajabu lakum, dia enggak bisa mengabulkan permintaan kalian. Dia minta kepada orang yang hidup, seorang kiai yang masih hidup. Lalu dia minta. Sementara yang diminta adalah sesuatu yang tidak mampu diwujudkan oleh Mbah Yai. Misalnya minta rizki, minta jodoh, ya. Atau minta sesuatu yang tidak mampu dikabulkan oleh kiai. Mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan besok di hari kiamat mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Mengingkari dalam arti mereka tidak bisa membela. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang bisa memberikan berita kepadamu seperti zat khabir yang maha mengetahui dengan detail, yaitu Allah Ta'ala. Allah kalau bercerita, enggak ada cerita yang lebih benar dibandingkan ceritanya Allah, lebih sesuai realita dibandingkan ceritanya Allah. Apalagi ceritanya tentang masalah akhirat, karena dialah zat yang menciptakan akhirat dan satu-satunya yang mengetahui akhirat, sampai para hamba itu nanti masuk ke dalam akhirat. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan seperti ini, maka ini adalah realita yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah syirik dalam sifat Allah. Syirik dalam sifat Allah pengertiannya adalah mempercayai bahwa nabi dan wali mengetahui hal yang gaib. Tapi ini beliau hanya sebutkan salah satu contoh. Lebih umum, syirik terkait sifat Allah adalah meyakini bahwa ada selain Allah yang dia memiliki sifat sebagaimana layaknya Allah. Meyakini bahwa ada selain Allah yang memiliki sifat sebagaimana layaknya Allah. Itu syirik dalam sifat. Ada syirik dalam asma'ullah. Syirik dalam asma'ullah adalah menggunakan asma'ullah yang khusus untuk Allah diberikan kepada makhluk. Menggunakan nama yang itu merupakan kekhususan bagi Allah diberikan kepada makhluk. Misalnya nama Allah, dia menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah. Atau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang memiliki nama Abul Hakam. Lalu beliau mengatakan Al-Hakam huwallah. Maka tidak boleh bernama Abul Hakam, Sehingga nama Al-Hakam khusus milik Allah, enggak boleh diberikan kepada selain Allah. Al-A'la, zat yang maha paling tinggi, ini khusus untuk Allah. Maka kita berdoa ketika sujud, Subhana Rabbiya Al-A'la, Subhana Rabbiya Al-A'la, Maha suci Rabbku Al-A'la, yang paling tinggi. Dan Allah adalah maha tinggi. Sabbihisma Rabbika Al-A'la, sucikanlah nama Rabbmu Al-A'la, yang paling tinggi. Dan pengamalan dari perintah ini adalah kita membaca dalam doa sujud, Subhana Rabbiya Al-A'la, Maha suci Rabbku yang paling tinggi. Sehingga nama Abul A'la Al-Maududi ini dikritik oleh para ulama, enggak boleh nama kayak gini, harus diganti ya. Karena manusia bukan Al-A'la. Nah, termasuk diantaranya adalah mengetahui hal yang gaib, karena ini satu-satunya milik Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa, dan hanya miliknya mafatihul ghaib, kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali dia. Sehingga meyakini ada makhluk yang mengetahui hal yang gaib, berarti dia telah menyekutukan Allah dalam sifatnya. Dan masih banyak lagi turunannya. Dan penyimpangan orang sufi banyak dalam masalah ini. Seperti menganggap bahasanya ada wali yang dia bisa mengendalikan cuaca, yang disebut dengan wali ghaus. Ada juga wali yang dia menjaga peredaran bumi agar selalu berotasi dengan stabil, yang disebut dengan wali kutub. Meskipun tidak semua sufi punya akidah seperti ini, tapi sebagian orang sufi ada yang punya keyakinan mengenai keberadaan wali ghaus dan wali kutub. Sehingga posisi para wali ini disamakan dengan Allah, dalam hal mereka lah yang mengendalikan alam semesta. Padahal itu satu-satunya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi pelanggaran yang dilakukan oleh manusia terkait masalah asma wa sifat. Kemudian yang ketiga adalah syirik dalam mahabbah. Syirik dalam mahabbah sebabnya adalah mencintai makhluk sebagaimana dia mencintai Allah, atau bahkan lebih dari cintanya kepada Allah. Mencintai makhluk sebagaimana dia mencintai Allah, atau bahkan melebihi cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam Al-Qur'an, wa idza dzukirallahu wahdahu ada di surat Az-Zumar ayat 45. Saya kasih gambaran umum seperti ini ya, bahwa orang yang sudah gandrung dengan syirik, mereka juga menawarkan kepada orang lain, kalau bisa ikut seperti saya. Sehingga mereka yang gandrung dengan kuburan itu, mereka juga mengajak yang lain, ayo kita sama-sama datang ke kuburan. Akibatnya begini, ada pengalaman sukses, ada pengalaman gagal. Kalau dia mendengar cerita ada pengalaman sukses, Pak Ijo datang ke kuburan si A itu minta apa, makbul. Dia ketika mendengar itu senang sekali. Wah, itu bukti kalau kuburan ini memang top markotop. Dia bisa mengijabai doa. Ada si Paimin ketika dia ke Cepuri, wah mustajab. Nah, nanti dia semakin bangga, sehingga dia membanggakan situs-situs yang di situ menjadi tempat kesyirikan. Ketika ada orang yang bercerita pengalaman suksesnya, saya itu bolak-balik berobat ke rumah sakit, gonta-ganti dokter, rampung-rampung. Barangnya datang ke dukun, mari. Wah, muridnya dukun ini seneng. Wah, itu bukti bahasanya dukun ini memang maknyos, ya. Sehingga dia ketika melihat testimoni ada keberhasilan yang dilakukan oleh seseorang, ketika orang itu berobat kepada dukun tertentu atau minta kepada kuburan tertentu atau mengajukan permohonan kepada situs kesyirikan tertentu, dia merasa bangga karena cintanya dia kepadanya sebagaimana cintanya dia kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, kalau ada orang bercerita pengalaman sukses yang kaitannya dengan ibadah, dia enggak begitu peduli. Alhamdulillah, saya berdoa di waktu umroh, ketika selesai tawaf saya berdoa mustajab. Allah Ta'ala telah mengabulkan doa saya. Bagi dia biasa-biasa saja, enggak ada perasaan bangga dia punya Tuhan seperti Allah. Tidak ada perasaan membela, tidak ada perasaan senang, bahkan kadang merasa sedih. Wah, kamu aliran Wahabi. Nek ndonga dadak ning Mekah. Ini Allah ceritakan di surat Az-Zumar ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabsyirun. Apabila yang disebut Allah semata, maka hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu menjadi susah, menjadi sedih. Hatinya enggak nyaman, perasaannya enggak nyaman. Namun apabila disebut nama Allah, atau apabila disebut nama Tuhan-Tuhan selain Allah, idahum yastabshirun, mereka bahagia. Sehingga kalau ada orang punya pengalaman sukses terkait doa dia kepada Allah, dia enggak senang. Ketika ada orang yang bercerita pengalaman sukses terkait doa dia di kuburan, di situs kesyirikan, atau datang ke dukun tertentu, dia merasa bahagia, merasa bangga, karena dia punya rasa cinta kepada selain Allah melebihi cintanya kepada Allah atau sama dengan cintanya kepada Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang munafik atau orang-orang kafir. Yang dimaksud syirik mahabbah, mencintai seseorang baik wali atau yang lainnya sebagaimana kecintaan dia kepada Allah. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sebagian di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Mereka mencintai sekutu itu sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Sementara orang-orang mukmin, mereka lebih cinta kepada Allah. Dan maksudnya di sini adalah orang-orang kafir yang ketika mereka punya masalah, maka kecenderungan hatinya lebih kepada selain Allah, bukan kepada Allah Ta'ala. Nek ketemu wong loro sing dieling-eling pertama kali dukune. Nek ada orang misalnya cerita, "Mas, aku iki golek nyambut gawe ya kok angel." Pertama kali yang dia ingat adalah Cepuri. Ketika ada orang yang cerita, "Wah, aku golek kok yang ini kok ya susah ya. Anakku angel diatur." Pertama kali yang dia ingat adalah kuburan wali. Sehingga saran pertama yang diajukan, "Mbok cobi njenengan ning nggone Longgo Warsito apa ke mana?" Nah, itu bukti cinta dia kepada selain Allah lebih besar atau sama sebagaimana cintanya kepada Allah. Mukmin berbeda. Begitu dia punya masalah, pertama kali dinasihatkan di mana? Ya, coba njenengan berdoa kepada Allah nalikane tahajud apa ketika salat duha, ya. Atau ketika beribadah selesai sholat. Jadi nasihat pertama kali yang diingatkan adalah kembali kepada Allah Ta'ala. Sangat jauh berbeda. Ada orang yang modelnya seperti itu dan ada orang yang modelnya seperti ini. Karena rasa cintanya kepada Allah berbeda. Ya. Maka sebagai tambahan catatan, Anda bisa sebutkan di sini contoh orang yang mencintai selain Allah sebagaimana cinta dia kepada Allah, seperti yang disebutkan di surat Az-Zumar ayat berapa tadi? 45. Baik. Nah, kalau kasusnya seperti ini. Ada orang yang dia diperintahkan oleh ayahnya atau oleh orang tuanya, wes rasa nggo jilbab. Nek kowe seneng karo aku, rasa nggo jilbab. Nah, maka di situ kan terjadi apa? Terjadi benturan antara keputusan ayah dengan hukum Allah. Terus kalau dia milih, daripada nanti saya disebut tidak senang sama orang tua, maka enggak apa-apalah enggak pakai jilbab. Berarti apakah dia sudah musyrik? Apakah dia sudah musyrik? Ya. Apakah dia keluar dari Islam karena telah menjadikan orang tuanya, cinta kepada orang tuanya melebihi cintanya kepada Allah atau mengalahkan cintanya kepada Allah? Jawabannya tidak musyrik, tapi dia ahlul maksiat. Dia mengikuti orang tua karena landasan cinta, melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena dia masih yakin yang benar itu hukum Allah, berjilbab. Tapi mungkin karena dia takut, karena dia khawatir, sehingga dia tidak menghalalkan dalam posisi membuka aurat. Sebenarnya saya yakin ini haram. Ada perasaan apa, Pak? Bersalah. Ada perasaan bersalah. Selanjutnya, syirik dalam ketaatan. Sebab syirik dalam ketaatan adalah meyakini aturan selain Allah. Dia meyakini aturan selain Allah. Anda garis bawahi kalimat meyakini, ya. Meyakini aturan selain Allah lebih baik dibandingkan aturan Allah atau sepadan dengan aturan Allah. Maka syirik dalam ketaatan itu masuk dalam ranah amal batin dan dibuktikan secara zahir. Tapi kalau zahir semata namun batinnya mengingkari, maka ini tidak sampai pada taraf syirik dalam ketaatan. Karena itulah biasanya syirik dalam ketaatan itu dilandasi karena ideologi. Syirik dalam ketaatan itu dilandasi karena ideologi. Misalnya, seorang kiai, tokoh agama, dia memberikan fatwa bahwa aturan yang baik itu seperti ini. Ya, sing-singene wong wedok itu ya gak usah berjilbab, ya. Kemudian sing lanang, ya sholat itu fleksibel, mau jamaah silahkan, gak jamaah silahkan. Dan dia tokoh besar. Sampailah fatwa itu kepada orang awam. Dia sangat yakin ini kan guru bangsa, ya. Karena dia dianggap guru bangsa yang punya posisi dalam keagamaan di tengah masyarakat, dianggap keputusan guru bangsa atau fatwanya guru bangsa ini sama sebagaimana aturan Allah. Akhirnya menurut dia, mau pilih ini maupun pilih ini, dua-duanya selamat, akan bisa mengantarkan ke surga. Karena nanti yang tanggung jawab gurunya. Itulah yang dimaksud dengan syirik ketaatan. Dan dulu ini dialami oleh orang Yahudi karena mengikuti siapa? Para pendetanya. Sehingga sampai Taurat diubah, mereka yakin ini benar. Dan itu yang mereka pakai berdasarkan keputusan dari para pendeta. Penulis mengatakan syirik ketaatan adalah ketaatan kepada ulama atau syekh dalam hal kemaksiatan dengan meyakini bahasanya hal tersebut diperbolehkan, karena dianggap itu sudah keputusan ulama. Meskipun melanggar aturan Allah, ceto-ceto melanggar aturan Allah, bagi dia enggak masalah karena ini ulama. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka telah menjadikan para ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Taat kepada para ulama dalam hal kemaksiatan, yaitu dengan menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Taat kepada ulama dalam hal kemaksiatan inilah yang ditafsirkan sebagai bentuk ibadah kepada mereka. Sebagaimana penjelasan Nabi SAW kepada sahabat siapa? Adi bin Hatim. Ini sudah pernah kita bahas di kajian Al-Huda ya. Ketika ayat ini turun, Adi bin Hatim datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami para Yahudi, dulu Adi mantan Yahudi, para Yahudi itu gak pernah kok menyembah rahib mereka, kiai mereka gak pernah mereka nyembah. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukankah rahib mereka, kiai mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan? Lalu para Yahudi, kaum kalian mengikuti mereka? Jawabnya, bala, betul. Tilka ibadatuhum lahum, itulah ibadahnya orang Yahudi kepada para rahib dan para tuhan, atau dan para ahbar, para rahib dan para kiai Yahudi. Sehingga disebut oleh Allah sebagai tindakan telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Tayyib. Nah, membuat aturan yang melanggar aturan syariat dengan alasan ideologi itu disebut dengan tasyri'. Disebut dengan tasyri'. Dan hak tasyri' hanya milik Allah. Kalau sudah sampai pada tingkatan tasyri', berarti di situ ada keyakinan bahwa aturan itu sama sebagaimana aturan Allah. Nah, di masa silam terjadi penjajahan yang dilakukan oleh Mongol kepada kaum muslimin. Sampai akhirnya, karena penjajahan itu bukan hanya sebatas jajahan fisik, tapi juga jajahan ideologi dan pemikiran, pemimpin Mongol ini membuat sebuah buku aturan yang dinamakan dengan Al-Yathiq. Al-Yathiq buatan pemimpin Mongol ini ditanamkan kepada masyarakat kaum muslimin bahwa Al-Yathiq inilah yang akan mengantarkan orang menuju surga. Siapa yang dia mengikuti Al-Yathiq, selamat di surga, selamat ketika di akhirat. Sampai ada penekanan seperti itu. Padahal ini isinya banyak sekali penyimpangan terhadap syariat. Ya, meskipun ada juga yang sesuai syariat. Ya. Jadi mereka membuat penyimpangan terhadap kaum muslimin dengan cara menanamkan ideologi. Ideologi yang menyimpang. Kita enggak tahu apakah dulu Pancasila sudah sampai pada taraf itu atau belum. Karena di masa Orba, ya, pemerintah begitu menekankan kalau bisa Pancasila itu sudah sampai pada tingkatan jadi ideologi. Beda antara aturan dan ideologi ya. Aturan kita wajib melaksanakan selama tidak ada mudharat di situ, tapi tidak ada unsur ideologi. Jenengan kalau ada lampu merah berhenti, itu keyakinannya apa, Pak? Nah, sifatnya hanya sebatas ukuran maslahat. Ini tak tabrak ya mobilku penyok, wong lampu merah kok ditabrak ya. Jadi ketika ada rambu lalu lintas, Anda mematuhinya, sifatnya hanya untuk pertimbangan keselamatan. Naik motor pakai helm, apa ideologinya? Enggak ada. Beda dengan orang yang melaksanakan aturan agama. Kenapa kok Anda pakai jilbab? Ya, karena Allah perintahkan kayak gini. Kenapa harus sholat 5 waktu ke masjid? Ya, karena Allah perintahkan kayak gini. Ada alasan ideologi. sehingga sekalipun dia tidak masuk di akal, apa sih manfaatnya bolak-balik ning masjid? Secara ekonomi itu manfaatnya apa? Yaitu untuk menambah pemasukan masjid. Enggak ada pertimbangan kayak gitu. Oh, banyak jamaah yang enggak nyemplung kotak infak, ya. Apa sih manfaatnya kamu pakai jilbab? Oh, nanti biar rambutnya tidak kotor. Enggak ada pertimbangan kayak gitu. Ada pertimbangan kayak gitu? Enggak ada. Sehingga dia mengamalkan itu bukan karena masalah sisi manfaat dunia, tapi karena ideologi. Ya. Nah, dulu kan ada P4 itu ya, pedoman, pengamalan, dan penghayatan, pengamalan Pancasila. Ya. Jadi dihayati dulu, setelah dihayati diamalkan. Ya. Nah, waktu masa Orba ketika ini digulirkan kan, meskipun masih polemik ya. Dan itu gak berhasil karena ingin menanamkan Pancasila sebagai ideologi. Gak berhasil. Maka kalau meyakini Pancasila sebagai aturan yang kita sepakati, gak masalah. Sifatnya aturan. Seperti UUD itu sifatnya aturan. Kita sepakat gitu ya. Kita menyepakati aturan itu selama tidak ada unsur pelanggaran dalam syariat. Tapi kalau sampai pada ideologi, kowe iki nek mengamalkan Pancasila surga pasti, nah itu bahaya. Mana jaminannya kalau mengamalkan itu dapat masuk surga? Dipahami ya? Jadi bedakan antara aturan dan ideologi. Ideologi itu ada latar belakang dia nanti akan mendapatkan sesuatu di akhirat. Sedangkan kalau aturan dia lakukan itu hanya sifatnya hanya karena ini kesepakatan bersama atau melihat asas manfaat. Tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam hal yang isinya maksiat kepada al-khaliq. Hadis yang ma'ruf yang sudah sering kita kenal. Selanjutnya adalah syirik hulul. Hulul halla yahullu maknanya itu menempati. Maknanya menempati. Hulul berarti syirik disebabkan karena keyakinan menempati. Apa yang dimaksud menempati? Allah bertempat di hamba atau hamba bertempat di Allah, sehingga menyatulah antara hamba dan Allah. Itu syirik hululiyah. Nah, turunannya adalah akidah wihdatul wujud. Manunggaling kawulolan gusti. Bersatunya antara saya dengan Tuhanku. Nah, hulul dengan wihdatul wujud itu berbeda ya. Yang lebih parah yang mana? Hulul lebih parah. Hulul itu sampai meyakini pokoknya semua yang ada di alam raya ini bisa jadi Allah, bisa jadi Tuhan. Sehingga dia menganggap bahwa Allah bisa menyatu di anjing, bisa menyatu di babi, bisa menyatu di binatang-binatang. Sebagaimana bisa menyatu pada dirinya, pada istrinya, pada orang lain. Dan itu pernyataan beberapa orang sufi. Makanya muncul mereka yang kena pengaruh seperti ini, membuat ucapan yang sangat tidak sopan, anjinghu akbar. Nah, itu kan ada di mana? Win. Itu efek samping dari akidah hululiyah. Terus imamnya siapa? Ibnu Arabi At-Ta'i. Di sini Ibnu Arabi At-Ta'i, orang sufi di Damaskus. Ar-Rabbu Abdun wal Abdu Rabbun. Ya laita syi'ri manil mukallaf. Rabb itu Allah, itu hamba dan hamba juga Allah. Nah, terus siapa yang wajib sholat? Siapa yang harus dapat beban syariat? Seorang penyair sufi yang mempercayai akidah hulul ini pernah menyandungkan sebuah syair. Wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Wa ma Allahu illa rahibun fi kanisatin. anjing dan babi itulah Tuhan-Tuhan kami. Dan Allah itu ibarat rahib yang ada dalam kuil mereka. Subhanallah. Ini ucapan yang keluar dari sufi. Makanya kalau dikatakan bahasanya orang yang soleh itu sufi, ya jangan mau ya. Wah, jangan mau ya. Masyarakat awam itu kan nganggapnya kalau soleh, rajin ke masjid ya, rajin kajian, wah kayaknya orang ini mau nyufi ya. Jangan mau, enggak, saya anti dengan sufi. Sufi itu ngerusak Islam dari dalam. Sehingga mereka sampai punya keyakinan seperti ini. Meskipun tidak semuanya, tidak semua orang sufi punya keyakinan seperti ini. Sufi yang punya keyakinan hulul itu menganggap bahwa semua makhluk bisa menyatu dengan Allah. Nah, logika mereka kan begini. Allah yang menciptakan makhluk ini, Allah yang mengatur makhluk ini, maka pergerakan makhluk ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sehingga apapun yang terjadi pada makhluk ini sebagaimana yang ada pada Allah. Berarti makhluk ini menyatu dengan Allah. Wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisatin. Anjing dan babi itulah Tuhan kami. Anjing dan babi itu Allah itu. Di situ ada Allah, di sini ada Allah. Ada juga yang pernah dinyatakan oleh seorang sufi ya. Ini seperti yang pernah diceritakan oleh Abdul Muqsid yang liberal itu, bahwa saya menjumpai kehadiran Allah ketika saya sedang berhubungan badan dengan istri saya. Di bojone disebut Tuhannya. Ya, pokoknya gak karuan ya. Maka muncul seperti tadi pernyataan-pernyataan yang mereka katakan. Maha suci Allah dari ucapan yang mereka sampaikan. Jadi mereka menganggap kehadiran Allah pada makhluk ketika melihat ada makhluk di hadapannya. Maka Allah hadir karena ini ciptaan Allah. Ini logika yang ngawur ya. Ini logika yang ngawur. Sehingga yang namanya ciptaan itu bukan pencipta. Ibaratnya kayak gini ya. Jenengan punya anak, lalu anak Anda gambar. Gambar, satu gambar dipajang di kamarnya. Suatu ketika anak ini berangkat safar ke rumah mbahnya, tinggal di rumah mbahnya lama sekali. Bapak mbokne kangen sing disawang gambare anake. Anggere aku mlebu kamar nyawang gambar si A kok eling anakku. Maka melihat gambar ingat anak. Nah itu kata sufi, melihat ciptaan Allah ingat Allah. Akhirnya dianggap Allah bersatu dengan ciptaannya. Jadinya ngawur ya. Baik. Jawabnya gimana Pak? Anda melihat karya ingat yang membuat sah-sah saja. Tapi menganggap bahwasanya karya ini adalah seperti orang yang membuat, keliru. Sehingga kalau kangen ingin mencium anak, dicium gambarnya. Kangen ingin ngedusi anak, gambarnya didusi. Apakah seperti itu? Ya. Tidak ada orang yang punya logika seperti itu. Sedangkan kalau wahdatul wujud itu lebih ringan dibandingkan akidah hulul. Kalau wahdatul wujud, dia meyakini bersatunya Allah dengan dirinya setelah menjalani proses. Apa prosesnya? Prosesnya adalah rajin ibadah, sehingga karena dia sudah sampai pada puncak nirwana, maka ketika itu bersatulah antara dia dengan Tuhannya. Dan proses itu mengalami beberapa tahapan. Stage 1 syariah, stage 2 tarekat, berikutnya hakikat, naik puncaknya makrifat. Di saat itulah bersatu antara Tuhan dengan dirinya. Baik, nah di Indonesia yang sempat umum seperti Siti Jenar ya, katanya dianggap pernah punya keyakinan wahdatul wujud. Dia tidak sampai akidah hulul. Kalau ceritanya ini benar ya. Dan itu bukti bahwa sufi sudah ada di Indonesia sejak lama. Meskipun sejarah Siti Jenar ini sejarah buta ya. Referensinya juga enggak ada. Siti Jenar bin siapa kita juga enggak tahu ya. Hah? Bin siapa? Bin Siti. Selanjutnya nomor 6, syirik tasarruf. Syirik tasarruf, tasarruf itu artinya mengendalikan. Syirik tasarruf berarti punya keyakinan bahwa di alam ini ada yang mengendalikan alam selain Allah. Seperti tadi ya, keyakinan ada wali kutub, ada wali ghaus. Wali ghaus itu yang mengatur hujan, mengatur cuaca. Maka ini semuanya adalah kesyirikan kepada Allah. Wa may yudabbirul amra fa sayaquluna Allah. Allah berfirman, orang-orang musyrik kalau ditanya siapa yang mengatur segala urusan, maka mereka menjawab Allah. Semua yang mengatur itu adalah Allah. Anda bisa perhatikan ayat ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk mengatakan apa? Bahwa syiriknya orang zaman sekarang lebih parah dibandingkan syirik di masa silam. Atau para ulama menjadikan ayat ini dalil syiriknya orang di zaman sekarang lebih parah dibandingkan syiriknya orang di masa silam. Karena syiriknya sufi di masa sekarang itu sampai muncul keyakinan bahwa yang mengatur cuaca dan alam adalah wali. Orang musyrik di masa silam enggak ada yang punya keyakinan kayak gitu. Mereka yakin yang mengabulkan doa, mengatur alam adalah Allah. Berarti syirik zaman sekarang lebih parah di masa silam dibandingkan di masa silam. Yang ketujuh, syirkun khafi, syirkun khauf. Syirik khauf berarti dia memiliki rasa takut kepada selain Allah, namun takut yang bukan takut tabii. Takut tapi bukan takut tabii. Bukan takut tabii itu seperti apa, Pak? Dia enggak bisa dilogika. Enggak bisa dilogika sehingga dia takutnya itu diiringi dengan takzim. Nah, ini bertingkat ya. Takut ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Takut yang diperbolehkan adalah takut kepada sesuatu yang bisa memberikan madarat. Takut kepada sesuatu yang bisa memberikan madarat. Ini takut yang diperbolehkan. Apa dalilnya kalau ini diperbolehkan? Ada banyak dalil dalam Al-Qur'an. Misalnya firman Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian takut terjadi perceraian antara suami istri, maka sebelum terjadi perceraian tunjuk wakil dari masing-masing. Wakil suami siapa, wakil istri siapa, terus rembukan diskusi. Itu takut karena apa? Sesuatu yang mubah. Ada yang mengkhawatirkan ketika terjadi perceraian. Contoh takut yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Allah perintahkan kepada Musa, wahai Musa, khudha wa la takhaf. Ambillah tongkat itu wahai Musa dan jangan takut. Sehingga Musa mengalami khauf, mengalami takut. Takutnya kenapa? Karena Musa takut ular itu akan menggigitnya. Sehingga takut di sini bukan takut yang dilarang. Kemudian yang kedua, takut yang dilarang adalah takut yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sehingga dia meninggalkan kewajiban karena takut kepada makhluk. Namun ini tidak sampai pada derajat kesyirikan. Misal, ketika Abu Sufyan memberikan ancaman kepada kaum muslimin yang ada di Madinah. Waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Lalu kaum muslimin mereka diancam, nanti kami akan kumpulkan semua pasukan orang-orang kafir di Jazirah Arab ini, kita bersatu untuk menyerang kalian. Maka Allah ingatkan, fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku. Sehingga Allah larang takut seperti ini. Padahal takut kepada pasukan itu mubah enggak? Secara perhitungan masuk logika enggak? Masuk logika. Ini kan pasukan besar. Ya, takut perasaannya karena menghadapi pasukan besar muncul dalam dirinya, tapi tidak boleh diwujudkan. Kenapa? Karena kalau takut ini diwujudkan, enggak jadi jihad. Dan jihad ketika itu hukumnya wajib. Sehingga Allah ingatkan, jangan takut kepada mereka, lawan mereka, berjihadlah melawan mereka, hukumnya wajib. Fala takhafuhum wa khafuni. Sehingga kalau ada orang yang takut tapi tidak atau takut dalam dirinya tapi dilawan, karena itu adalah kewajibannya, maka ini ibadah kepada Allah. Misalnya ya, pengajian, dia takut, wah nanti kalau saya keluar rumah ke jalan engkau ditangkap polisi, atau apa misalnya, takut nanti tidak digerendangi tonggone. Tapi dia lawan rasa takut itu, muncul dalam hatinya tapi dia lawan, tetap berangkat, bismillah, tawakal Allah. Maka takut seperti ini nilainya ibadah. Tapi kalau dia takut itu dilayani, wah, saya takut ini kok nak digerendangi, saya takut, takut, takut, takut, akhirnya dia tinggalkan, maka dia takut dan bermaksiat. Bapaknya ngancam, ya, gue nih mangkat neng masjid, saya tidak kasih uang saku. Nah, terus dia takut, wah nanti kalau bapak nggak ngasih uang saku gimana? Tapi takutnya dilawan, nah, takutnya dilawan. Nah, takut seperti ini yang membuat dia tidak meninggalkan kewajiban, hukumnya nilainya ibadah. Yang ketiga adalah takut syirik. Nah, takut syirik itu takutnya saja enggak boleh. Kalau satu dan dua, perasaan takut ada dalam hati. Yang satu boleh dilakukan, yang kedua enggak boleh dilakukan. Paham ya? Jadi rasa takutnya ada dalam hati, enggak hilang enggak apa-apa. Yang satu boleh dilakukan. Wah pak, saya takut ya pak kalau megang ular. Sehingga dia gak mau megang ular. Dosa gak? Dosa gak? Nah, saya takut pak kalau makan kalajengking. Sehingga dia gak mau makan kalajengking. Apakah dia berdosa? Tidak. Wah saya takut kalau minum ini nanti saya diare. Sehingga dia gak minum, berdosa gak? Tidak. Maka dia takut dan dia melaksanakan takutnya. Pertama boleh. Yang kedua, dia takut, saya takut ngone aku nganggo jilbab diantemi bapakku. Akhirnya dia enggak mau pakai jilbab, maka dia takut tapi dilayani. Nah, ini berdosa. Namun kalau dia lawan, enggak apa-apa, tetap saya akan bertekad loro-loro saedik enggak apa-apa. Maka dia dalam hal ini telah berbuat ibadah. Takut resign dari bank. Mungkin aku resign diantemi bosku. Takut kepada istri karena mau meninggalkan sesuatu yang haram. Rasa takutnya ada, tapi dilawan. Nah, melawan ini nilainya ibadah. Tapi kalau takutnya dilayani, dosa dia. Bapak, kenapa kok nyambut gaya ini kayak gini? Aku wedi karo bojoku sing nomor 3. Kok rame kenapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dia takut, kemudian dia melakukan pelanggaran syariat, maka dia berdosa. Nah, yang ketiga, takutnya saja enggak boleh. Takut tanpa sebab, yang itu muncul karena ideologi. Kenapa kok anda takut? Wah mas, nanti hati-hati loh nek ngomong, sing sopan. Jadi ning kene iki jenengan nyletuk napa mawon krungu wonge. Wah, mantap ini. Itu takut karena ideologi. Jadi dia meyakini, saya pernah mendengar gerendengan seperti ini langsung ya. Ceritanya ya, rumahnya di samping pesantren, ada pondok, yes. Pondok yang kiainya membuka pengobatan alternatif. Ya, ya pasiennya datang ke situ enggak disembur pulang. Disuwukno ya, kalau istilah orang Jawa disuwukno. Rumahnya di sebelahnya. Ketika mereka gerenengan, itu enggak berani Pak nyebut kiai itu enggak berani. Karena punya keyakinan, wong pinter itu ngerti. Jadi krungu. Akhirnya dia takut. Takutnya karena alasan ideologi. Nah, model-model seperti ini kadang disuasanakan. Masuk di TV ya. Misalnya di tempat mana, di situ ada kuburannya siapa, terus ada banyak monyet. Di sini kalau ngomong hati-hati saja ya. Jangan sembarangan. Nanti akhirnya dia takut kualat, nanti takut sakit. Ada kayak gitu, Pak? Banyak. Coba misalnya orang datang ke Cepuri, selfie di atas batunya ya, sambil lompat-lompat di atas batu. Dia enggak takut, juru kuncinya wedi, Pak. Nah, sing nglakoni kan wong liya tapi juru kuncinya awas ya, ojo ning kono, hati-hati. Itu situs misalnya. Nanti kowe mulai kualat loro ya. Nah, rasa takut seperti ini takut apa? Syirik. Takut syirik. Yang nilainya syirik. Dipahami ya? Baik. Jadi takut syirik itu kalau bahasa sederhananya adalah takut kualat terhadap sosok yang diyakini bisa memberikan madarat ketika seseorang tidak menghormatinya. Dan masyarakat terkadang masih punya keyakinan seperti ini. Sehingga dia ketika melewati sebuah lembah atau pojokan atau sungai karo ngebel ya, tet itu salam ya, kepada penghuni yang bau reksa di situ karena ada perasaan rasa takut. Baik, mereka yang berada di universitas yang punya standar ilmiah mengatakan sebenarnya ngebel itu ada penjelasan ilmiahnya. Apa penjelasan ilmiahnya? Karena kan perapatan, Pak. Sehingga ngebel men ratabraan. Maka ngebel ini jangan dihukumi syirik. Ya baik, kalau begitu kan ini berarti khusus untuk perapatan saja. Lah ini enggak ada perapatan. Cuman jembatan. Ngapain harus pakai ngebel? Wong ketok ya. Yang di depan kelihatan, belakang kelihatan. Tapi ngebel ini karena alasan ideologi. Sehingga sang dosen membela dengan alasan ilmiah yang dipaksakan, realnya tidak seperti itu. Pertanyaannya, apa hukum takut hantu? Jadi rawani tangi wengi, karena nanti kalau ke toilet wedi ndak ono hantu. Apa hukumnya? Takut mubah, takut maksiat, atau takut syirik. Banyak di antara kita yang enggak berani lewat di kuburan. Betul? Betul ya? Baik. Enggak berani lewat di kuburan itu yang ditakuti apa? Hantu. Nah, takut hantu di sini hukumnya apa? Hah? Mubah, maksiat, atau syirik? Takut yang syirik. Kenapa syirik? Karena mereka tidak bisa memberikan madarat. Takut kepada hantu itu takut karena ideologi atau takut karena bahayanya? Hah? Karena Karena bahayanya atau karena ideologi? Ideologi, bukan karena bahaya. Hah? Bahayanya dari mana? Enggak bahaya ya? Enggak bahaya. Coba dibuktikan, Pak. Sanggup enggak tidur semalam di samping kuburan? Sendirian. Kan enggak ada bahaya. Oh, bahayanya kodanan, Mas. Ya, kok tak sediani tenda. Bawa kasur, wis, panganan cepak di situ. Bakmi ono. Saya yakin kita enggak berani. Loh, kenapa? Anda takut apa? Wah, takut nanti ada hantu. Loh, takut kenapa ada hantu? Kenapa? Berarti takut dia itu takut karena bahaya. Orang melihat wajah buruk, seneng enggak, Pak? Hah? Enggak seneng. Meskipun hantu itu enggak nyokot, ya. Nah, pocong kan dibungkus, kaya ngono arep nyokot pripun, Pak? Tapi orang melihat pocong, kenapa takut? Karena melihat wajah yang menakutkan itu bahaya bagi dirinya. Sehingga takut di sini bukan takut karena ideologi, tapi takut karena bahaya. Rumah saya kan belakangnya kuburan nih, ada salah satu kawan saya, kalau malam nggak berani lewat situ. Ya wis ngaji, wis suwe ngaji. Padahal dia pakai motor. Baru berani kalau diantar. Sudah tak tunggu di sini, jenengan lurus saja. Itu baru berani dia. Tarik suluk belok sendiri, nah itu enggak berani. Nah, apa yang dia takutkan? Dia sama sekali tidak punya ideologi tentang wah ini nanti nek lewat kene kualat atau nek gak pamit, dia enggak ngebel sama sekali. Tapi takut karena nanti tidak ana weden. Secara naluri manusia itu takut terhadap wajah yang menakutkan. Ya. Apa iya, Pak? Buktikan, ya. Coba bojone jenengan kon wedaan sing paling medeni. Kowe mbok cobi dandan kaya kuntilanak misalnya. Diwedaki putih terus matane direngi rambutnya riwuh-riwuh nganggo kain kafan konturu di samping suaminya berapa lama bertahan? Sampai pagi, Pak. Jadi itu bukti bahwa yang namanya manusia mereka takut melihat sesuatu yang buruk baginya. Wajah jelek, wajah menakutkan, makanya dia gak suka. Sampai orang yang nonton film horor, begitu hantunya muncul kan acting, hantunya lagi acting, dia tutup muka kan, gitu. Terus dibuka side kan. Baik. Syirik khauf, syirik takut di sini penjelasannya adalah keyakinan bahwa sebagian para wali yang telah meninggal dunia atau makhluk-makhluk gaib bisa melakukan dan mengatur urusan serta mendatangkan madarat. Karena keyakinan ini mereka menjadi takut kepada wali dan makhluk gaib tadi. Yang bicara yang sopan, ya. Kalau bertindak yang sopan, jangan kencing sembarangan, kok mulai-mulai kue loro. Ya. Dan itu masih banyak ditekankan di sebagian kalangan. Karena itu kita menjumpai sebagian manusia berani bersumpah bohong atas nama Allah, tapi tidak berani bersumpah bohong atas nama wali. Ya. Kalau dia pakai demi Allah, dodolan ngapusi, santai saja. Namun ketika dia mau menegaskan sesuatu, demi Kanjeng Sunan saya bersumpah. Waduh, dikirane sumpah yang kedua ini lebih kuat. Nah, orang ketika mengucapkan demi Allah itu ringan, tapi demi Allah dan demi Rasulullah, wah itu kuat. Padahal syirik. Dia melakukan perbuatan kesyirikan. Karena bersumpah dengan menyebut selain Allah hukumnya kesyirikan, ada di footnote itu ya. Kenapa dia enggak berani melanggar sumpahnya? Karena takut kepada wali tersebut. Hal seperti inilah kepercayaan orang musyrik yang Allah ingatkan dalam Al-Qur'an di surat Az-Zumar. Alaisallahu bikafin 'abdah wa yukhawwifunaka billadzina min duni. Bukankah Allah Ta'ala yang mencukupi kebutuhan para hambanya, sementara mereka menakut-nakutimu wahai Muhammad dengan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ucapan mukmin, alaisallahu bikafin abda. Allah yang mencukupi, Allah yang melindungi. Ucapan orang kafir, wa yukhawifunaka billadzina min dunillah. Billadzina min duni. Mereka menakut-nakutimu wahai Muhammad dengan Tuhan-Tuhan selain Allah. Muhammad itu kok kedel banget ya. Gak wedi apa kualat dengan Lata, Uzza, Manat. Kok dia gak sopan dengan Tuhan-Tuhan kami. Awas gak kualat awakmu. Nah itu sikapnya orang musyrik. Makanya agama kesyirikan itu dibangun di atas prinsip menakut-nakuti. Sedangkan agama Islam, agama Tauhid dibangun di atas prinsip rahmat. Di atas prinsip bahwasanya Islam itu isinya menyebarkan kebaikan. Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika Allah menyatakan dirinya adalah rabbul alamin, Allah itu rabb semesta alam, yang menguasai semesta alam. Lalu Allah tunjukkan ar-rahmanir rahim. Bagaimana cara Allah menguasai semesta alam? Dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Allah tidak mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin azizin dintiqam, dat yang maha perkasa yang hukumannya sangat dahsyat, medeni. Tapi yang Allah tampakkan, Allah adalah Rabb semesta alam yang maha rahmat dan penuh kasih sayang. Sehingga Islam itu agama yang mengajarkan rahmat, kasih sayang, tidak sebagaimana agama kesyirikan yang lebih mengedepankan kepada rasa takut. Sehingga Tuhannya orang musyrik itu dibuat selalu medeni, ya. Patung kupolo, ya. Terus dewa-dewa, ya. Dewa itu ada enggak yang wajahnya tampan gitu? Kepalanya kadang kepala apa? Kepala gajah, kepala elang, kepala monyet. Kok orang sing ganteng? Sehingga dewanya itu dibuat sosok yang seperti binatang yang menakutkan, ya. Tangannya papat, ya. Wajah dua, ya. Dan aneka penampilan yang sangat menakutkan. Adapun takut kepada hewan liar atau kepada orang hidup yang zalim, maka ini bukan syirik. Itu adalah takut fitrah dan tabiat manusia dan tidak termasuk takut kesyirikan. Yang ke-8, syirik hukmiyah atau syirik hakimiyah. Syirik hakimiyah pengertiannya adalah mereka yang membuat dan mengeluarkan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam dan membolehkan diperlakukannya undang-undang tersebut, atau dia memandang bahwasanya hukum Islam tidak lagi sesuai dengan zaman. Yang tergolong musyrik dalam hal ini adalah para hakim, penguasa yang membuat serta memperlakukan undang-undang, yang membuat dan yang melaksanakannya, dan orang-orang yang mematuhi dan menjalankan undang-undang tersebut jika dia meyakini kebenaran undang itu dan rela dengannya. Sehingga syirik hakimiyah itu dia melaksanakan aturan yang bertentangan dengan syariat dengan keyakinan hukumnya halal. Berarti dia masuk dalam kategori apa? Istihlal, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi kalau tidak ada keyakinan seperti ini, dia yakini ini salah, ya tapi gimana lagi ya? Yang namanya anggota ya tidak boleh ngingu jenggot, harus dicukur. Atau yang namanya anggota, misalnya celananya harus isbal dan semacamnya. Dan dia menganggap, ya gimana lagi, kami terpaksa yang kayak gini. Maka dia tidak termasuk melakukan kesyirikan hakimiyah. Kemudian nomor 9, syirik besar itu menghapus semua amal. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu. Wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu. La in asyrakta la yahbatanna amaluka, jika kamu berbuat syirik maka amal-amalmu akan hilang. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang yang rugi. Yang ke-10, syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat dan meninggalkan perbuatan syirik secara keseluruhan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ketika dia disekutukan, dan Allah mengampuni ma duna dzalika, dosa di bawah itu, liman yasha, bagi siapa saja yang dia kehendaki. Kemudian syirik itu ada banyak macamnya. Ada syirik besar, syirik kecil, ada syirik yang sangat samar. Karena itu kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar menjauhi semua potensi syirik itu. Di antara doa yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad adalah dengan membaca Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an a'lamu, min an usyrika bika syai'an na'lamu, wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu untuk perbuatan syirik yang tidak kami ketahui. Dan karena kita bisa jadi gagal ketika menghindari kesyirikan, maka penting untuk mohon kepada Allah agar kita dijauhkan darinya. Sebagaimana doanya siapa? Ibrahim alaihi salatu wasalam, wajnubni wabaniya an na'budal asnam, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku jangan sampai menyembah berhala. Kata seorang ulama, wa may ya'manul bala ba'da khalilir rahman, siapa yang dia merasa aman dari ancaman terjadinya perbuatan kesyirikan pada dirinya setelah dia melihat bagaimana sikap Ibrahim alaihi salatu wasalam, yang beliau sangat takut kepada Allah sampai berdoa kepada Allah agar tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Selesai bagian 15. InsyaAllah kita akan sambung di pertemuan berikutnya untuk bagian 16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Melihat kegiatannya ya, kalau kegiatannya selamatan, nah selamatan ini misalnya suami mau safar terus makan-makan di rumah, maka silakan didukung. Atau suami mau apa, melakukan aktivitas terus mengadakan pengajian di rumah, silakan didukung. Tapi kalau latar belakangnya adalah latar belakang yang enggak benar, seperti ruahan, ya biasanya naik ruah terus kenduren dengan niat ngirim ke arwah, ya ini yang kita enggak setuju. Karena ruahan itu berkeyakinan bahwa bulan Sya'ban, bulan ruah, adalah kesempatan yang terbaik untuk ngirim arwah. Makanya disebut dengan bulan ruah. Padahal enggak ada dalil, enggak ada dalil. Nah, sampaikan kepada suami, saya enggak mau mendukung yang bagian seperti ini. Dan Anda harus tunjukkan keberanian ideologi yang benar. Kalau misalnya suami enggak terima, ya, tawakal kepada Allah. Karena dalam hal ini posisi istri, dia tidak punya kuasa. Namun yang mampu dia lakukan adalah bersabar, bertahan, sebagaimana yang dilakukan oleh istrinya Fir'aun. Meskipun suaminya tidak sampai kafir ya, tapi dia mengambil sikap sebagaimana istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun gimana? dia bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ada di mana-mana, apakah termasuk syirik hulul? Kalimat Allah berada di mana-mana tidak kita golongkan sebagai syirik hulul, karena definisi Allah di mana-mana itu maksud dia adalah Allah itu jangan disebut punya tempat. Maka mereka tidak mau mengatakan Allah di atas, karena kalau mereka kalau dinyatakan Allah di atas berarti Allah bertempat. Sehingga untuk menghindari itu, terus ditanya Allah di mana, ada dua jawaban. Pertama, jangan tanya kayak gini. Yang kedua, Allah di mana-mana. Dan jawaban ini jawaban yang menyalahi ideologi yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Karena yang Allah ajarkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman berada di atas arsy, bukan berada di mana-mana. Bedanya apa ucapan ini dengan akidah hulul? Asy'ariyah itu kan tidak mau menyatakan Allah di atas. Tapi mereka bukan akidah hulul. Mereka menolak hulul. Terus keyakinan Asy'ariyah gimana? Yang pertama, mereka enggak mau membahas tentang Allah di mana, mereka enggak mau. Yang kedua, jawaban pelarian. Kalau enggak mau menjawab Allah berada di mana, lah terus Allah itu ada atau tidak? Ada, terus di mana? Jawaban pelariannya adalah di mana-mana. Itu sebenarnya jawaban pelarian. Tapi mereka menolak akidah hulul. Di mana-mana tapi tidak menyatu. Meskipun secara konsekuensi seharusnya kalimat ini menyatu secara konsekuensi. Tapi mereka menolak, oh enggak menyatu. Lah kalau kayak gitu, kenapa, apa susahnya kamu mengatakan Allah di atas dan tidak menyatu? Itu susah mereka memikirkan kayak gitu. Tapi kalau Allah di mana-mana tidak menyatu, mereka gampang menerimanya. Ya. Sehingga ini akidah bingung sebenarnya. Akidah yang bingung. Akidah yang dia hanya berdasarkan logika, sehingga ketika logika itu dibenturkan, dia susah untuk bisa menjawab. Akidah bingung. Maka pertama, kita tidak menuduh mereka sampai melakukan perbuatan syirik hulul. Yang kedua, kita meluruskan keyakinan seperti ini dan mengajarkan kepada mereka, ikuti saja pernyataan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah berada di atas arsy. Apakah Allah menyatu dengan arsy? Lo katanya berada, tidak harus menyatu. Ya berarti imani bahwa Allah berada di atas arsy tapi tidak menyatu dengan arsy. Wallahu a'lam. Pun cekap, walhamdulillah. Insyaallah ya. Yang pertama, ini real ya. Real. Ada seorang ustaz atau kiai yang ketika ditanya oleh jamaah, karena jamaah punya masalah, lalu sang kiai ini menyarankan, "Coba jenengan datang ke kuburan, silakan Anda datang ke kuburan Mbah Kiai Sunan A." Bolehkah kita bermakmum di belakang orang seperti ini? Kita tidak memvonis dia sebagai orang musyrik, tapi madhonnatu syirik. Ada dugaan dia punya penyimpangan dalam masalah akidah. Nah, daripada sholat kita bermasalah ya, bisa jadi sholat kita batal karena berada di belakang seorang dukun yang memuja kuburan, maka sebaiknya kita milih imam yang lain. Baik, dan tadi kita sudah memahami kenapa kok imamnya ngomong kayak gini. Karena cinta dia kepada Allah tidak lebih besar dibandingkan cinta dia kepada kuburan. Seharusnya solusi yang benar gimana? Anda berdoa kepada Allah, curhat kepada Allah, malah diajak curhat dan berdoa di kuburan. Wallahu a'lam. Baik. Jadi ambil posisi aman, jangan bermakmum di belakang orang ini selamanya. Karena orang ini sampai dia bertobat dengan keyakinannya itu, karena orang ini adalah orang yang dia punya sisi gandrung kepada kuburan. Dan kita tidak tahu sisi gandrungnya itu sampai sejauh mana. Meskipun kita tidak memvonis dia sebagai orang kafir, tapi menghindari dia untuk jadi makmum di belakangnya itu hak pribadi. Yang kedua, lembaga legislatif di negara kita adalah lembaga yang menetapkan undang-undang. Kalau eksekutif secara aturan dia yang melaksanakan. Dan kita bisa tahu yang namanya undang-undang buatan manusia, apalagi para anggota dewan ya. Ada enggak peluang kedzaliman? Banyak. Ada enggak peluang pelanggaran syariat? Banyak. Karena ada banyak peluang di situ, maka kita enggak setuju memasrahkan ini ke mereka. Sehingga sah-sah saja misalnya. Saya enggak mau milih semua caleg. Enggak ada yang saya percaya. Saya mau percaya kepada siapa dari daftar nama ini? Enggak ada yang saya percaya. Ya mohon maaf, saya enggak milih. Kalau presiden kan mau tidak mau harus salah satu. Sehingga Anda pasti harus milih salah satu. Tapi kalau caleg, ini orang enggak ada saya percaya. Nanti tanggung jawab negara harus mencarikan calon yang lain. Sehingga di posisi seperti ini karena kita ragu apakah dia nanti bisa menjalankan amanah atau tidak, apalagi di posisi tasyrik yang itu kaitannya dengan undang-undang sangat rentan ada pelanggaran, maka seperti yang difatwakan oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau nyatakan enggak boleh untuk caleg. Meskipun boleh untuk badan eksekutif. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.